Setelah kita mempelajari dan menghafalkan tausyih bayyati tadi, maka marilah sekarang kita coba kita terapkan dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Misalnya saja, kita coba kita terapkan dalam surah Ar-Rahman, dimulai dari ayat pertama. Saya persilahkan Anda untuk membuka Quran surah Ar-Rahman dari ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, kita coba. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Kita masuk kepada bayyati asli tingkatan qarar. Nurun Nabi. Kita terapkan. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahu Saya coba sekali lagi. Coba perhatikan. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahu kalian mau coba silakan. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Iya. Itu adalah bayyati asli tingkatan nadanya qarar.